mudah-mudahan sudah melihat ini jadi senang kekuasaan. Karena orang yang senang kekuasaan diberi oleh Allah lebih baik daripada orang yang meminta. Jadi kalau adik-adik senang sekali baca Quran, nanti Allah memberikan lebih baik daripada orang yang meminta. Makanya tidak ada yang paling beruntung selain cuma Quran dan kemampuan. Ya, mohon adik-adik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Mohon ya. Assalamualaikum. Semuanya makasih kawan-kawan. Ini saya masih. Ya, semoga semua menyadari bahwa ini adalah amanah dari Allah. Ini adalah ujian dari Allah. Semakin tunduk, semakin yakin semua ini adalah karunia Allah, akan semakin disukai oleh Allah. Terus belajar, PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Amin. Jangan pernah puas, karena pasti banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Dan lakukanlah lebih baik daripada apa yang kita duga.